seluruh jenis bid'ah. Sebelum kita membahas secara terperinci tentang kandungan hadis ini, perlu kita sampaikan bahwa syarat diterimanya amal seorang hamba sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada tiga bila hamba tadi masih kafir. Yang pertama ialah al-Islam. Hamba tadi harus masuk Islam terlebih dahulu. Karena amalan orang kafir sekalipun banyak, sekalipun baik, la yuqbal, tidak diterima. Sampai mereka mau masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ini agama Islam. Kemudian syarat yang kedua ialah al-ikhlas. Meniatkan amalannya semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita kaji pada hadis yang pertama pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga ialah al-mutaba'ah. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya amalan yang dilakukan itu ada dasarnya dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah yang masuk dalam pembahasan hadis ini. Karena kalau amalan itu diada-adakan sendiri, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seperti yang disebutkan dalam hadis ini, fahuwa mardud, yakni fahuwa raddun. Amalan itu tertolak. Tidak semata-mata tertolak, tetapi bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila hamba tadi sudah beragama Islam, maka tinggal memenuhi dua persyaratan saja. Yaitu al-ikhlas dan al-mutabah. Ikhwan fillah na'udzubillah. Banyak sekali orang yang mengaku dirinya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi kenyataannya jauh dari sunnah Rasul. Dikarenakan tidak memahami tentang syarat-syarat dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu dikasih dalil hadis dan merasa cukup, tidak ditinjau lebih lanjut hadisnya ini sahih atau tidak, masih umum ataukah sudah ada pengkhususan dan lain sebagainya. Yang penting dalilnya ada, hadisnya, langsung dianggap mengikuti sunnah. Padahal belum tentu. Ya. Maka di sini ada 6 syarat seorang itu baru dikatakan benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang itu baru dikatakan mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila mana memenuhi 6 syarat mutaba'ah. Yang pertama, as-sabab. Sabab, yakni melihat sebab amalan. Apakah Rasulullah mengamalkan amalan tadi dengan sebab seperti itu? Kalau iya, berarti mengikuti sunnah Rasul. Kalau tidak, maka amalan itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Sekalipun amalan yang baik. Contoh. Ada seorang yang sholat 2 rakaat. Ketika turun hujan. Setiap kali turun hujan, dia sholat 2 rakaat. Kalau ditanya, kenapa Anda sholat 2 rakaat? Saya ikhlas karena Allah. Yang kedua, saya sholat ini karena ada hujan turun. Kita tanya kepadanya, apakah pernah Rasulullah itu sholat 2 rakaat dengan sebab turun hujan? Kalau dia tidak mampu mendatangkan dalil tentang masalah itu, dan memang tidak ada yang mampu mendatangkannya, karena memang tidak ada dalilnya, maka dia berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Sholatnya 2 rakaat tadi, sekalipun bagus, sekalipun ikhlas karena Allah, merdut, tertolak. Berdosa. Enggak semata-mata ditolak, kemudian enggak ada urusan. Ditolak itu bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jelas amalannya itu, sebabnya itu apakah sama dengan sebab Rasulullah beramal. Nah. Ada orang sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Kita tanya, Anda sholat apa? Saya sholat tahiyatul masjid. Nah, memang ada dalilnya Rasulullah itu ya, sebelum duduk di masjid beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini muttaba'atus sunnah, mengikuti apa ini? Sunnah. Tergantung keikhlasannya. Kalau ikhlas diterima. Kalau enggak ikhlas, ya walaupun mengikuti sunnah enggak diterima. Kemudian yang kedua, yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin disebut orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul. Al-jinsu. Jenis amalannya. Perhatikan. Ya, apakah Rasulullah pernah beramal dengan jenis seperti itu atau tidak? Kalau iya, berarti mengikuti sunnah Rasul. Bila tidak, berarti apa ini? Menyelisih sunnah Rasul yang akan terjatuh dalam kebid'ahan nanti. Seperti mana yang akan saya sampaikan dalam hadis ini tentang masalah bid'ah dan jenis-jenisnya. Ya. Contoh, ada seorang mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis uang. Zakatul fitrinya dia keluarkan dengan bentuk uang. Dia niat ikhlas karena Allah dan diniati sebagai zakat, zakatul fitri. Tinggal ditanya saja, pernahkah Rasulullah mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis uang? Padahal uang sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia tidak mampu menjawab, maka berarti yukhalifu sunnah. Dan memang tidak ada dalil yang menjelaskan kalau Rasulullah itu mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis apa ini? Uang. Zakatul fitri itu dengan makanan pokok yang ada di negaranya masing-masing. Ya. Misal tamar, kurma, gandum, ya, dan yang sejenisnya. Sehingga kalau ada orang mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis uang, berarti menyelisih sunnah. Tidak mengikuti sunnah. Kemudian yang ketiga, ialah al-qadr. Al-qadr, ukuran ibadah, ukuran amalan. Ini harus sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila melebihi batas ukuran, maka ini menyelisih sunnah. Nah, contoh, ada orang salat maghrib 4 rakaat. Dia niat ikhlas karena Allah, salatnya bagus salat maghrib, tapi dia kerjakan 4 rakaat dengan sengaja, bukan karena lupa. dengan sengaja. Dan alasan saya kasih bonus satu lagi, ya. Biar tanda Zaid. Naam. Apakah Rasulullah pernah melakukan salat maghrib dengan ukuran 4 rakaat? Kenapa tidak? Tidak pernah. Tapi salat maghrib dengan ukuran 4 rakaat itu menyelisih sunnah Rasul. Tidak mutaba'atul Rasul, ya. Kadzalika. Salat maghrib 3 ya 3. Naam. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Jangan cuma 2 rakaat, jangan pula 4 rakaat atau yang lebih dari itu. Wallahu ta'ala muswat. Kemudian yang harus diperhatikan ialah yang keempat, al-kaifiyah. Al-kaifiyah itu cara Rasulullah mengamalkan amalan itu. Ya. Jadi apakah kita mengamalkan ibadah itu sesuai dengan cara Rasulullah mengamalkannya atau tidak? Kalau tidak, menyelisih sunnah. Kalau iya, berarti mengikuti sunnah Rasul. Nah, seperti kalau ada orang wudu, pertama kali yang dibasuh ialah kedua kaki. Pertama kali berwudu itu membasuh apa ini? Kedua kaki. Apakah Rasulullah cara wudunya seperti itu? Pertama kali membasuh kedua kaki ataukah membasuh kedua tangan? Membasuh kedua tangan. Dan dia melakukannya dengan memulai membasuh kedua kakinya. Saat wudunya tadi sekalipun niat ikhlas karena Allah, tapi tata cara wudunya tidak sebagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia saat ini menyelisih sunnah. Nah, dan masih banyak lagi. Ini yang bertanya, ini yang banyak menyebabkan kaum muslimin terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan itu. Ini caranya yang enggak diajarkan. Nah, wudu itu sesuatu yang baik, tapi kalau caranya tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, la yuqbal. Kemudian yang kelima, az-zaman. Waktu pelaksanaan harus diperhatikan. Apakah waktu pelaksanaannya itu sama dengan waktu pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau iya, berarti mengikuti sunnah. Kalau tidak, berarti menyelisih sunnah. Contoh, ada seorang yang menyembelih hewan kurban. Niat menyembelih hewan kurban di bulan Ramadan. Dengan alasan bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, pahalanya berlipat ganda. Apakah Rasulullah menyembelih hewan kurban itu pernah pada saat bulan Ramadan? Lah. Waktu penyembelian hewan kurban itu ialah yaumun nahr wa ayyamut tasyriq, hari nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sekalipun diamalkan di bulan yang penuh keutamaan, tapi karena bukan waktunya, ya yukhalifu sunnah, la yuqbal. Korbannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam ialah al-makan. Tempat pelaksanaan juga harus sama dengan tempat pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sama, berarti mengikuti sunnah Rasul. Kalau berbeda, berarti menyelisih sunnah Rasul. Contoh, ada seorang yang itikaf di hutan. Itikaf itu kan sesuatu yang baik. Dia niat ikhlas karena Allah. Kemudian niat itikaf. Masya Allah, khusus sekali. Tapi dilaksanakan di hutan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah melaksanakan itikaf dengan tempat di hutan? Tidak pernah. Rasulullah itikaf di mana? Di masjid. Nah, jadi enam ketentuan mengikuti sunnah Rasul ini harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak diperhatikan, maka akan terjatuh dalam bahaya kebid'ahan. Allahul musta'an. Nah. Nah, dalam kesempatan ini, ikhwan fillah na'udzubillah, kita akan lebih jauh mempelajari tentang kebid'ahan itu agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya kebid'ahan, yang mana di samping amalannya tertolak juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah di sini judul tema kitab kita ini ya, dalam membahas hadis yang kedua ialah at-tahdzir minal bid'ah, memperingatkan umat manusia dari bahaya kebid'ah. Nah, apa pengertian bid'ah itu? Bid'ah menurut bahasa, ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syariat, hanya semata-mata ditinjau dari sisi apa ini? Bahasa, ya. Yani asy-syai' al-muhtar la 'ala mithalin sabiq. Yang disebut bid'ah itu ialah sesuatu yang dibikin tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dibikin tanpa ada contoh sebelumnya namanya bid'ah. Dulu belum ada kipas angin. Ketika pertama kali bikin kipas angin, berarti orang itu membuat sesuatu yang bid'ah, yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, dari sisi bahasa, enggak ada kaitannya dengan halal haram ya. Nah, sisi bahasa saja. Ya, nah. Atau dulu enggak ada pesawat, sekarang ada pesawat, berarti pesawat itu apa? Bid'ah, karena perkara baru yang dibikin tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, kata adik. Nah, ini contoh yang lainnya ialah penciptaan langit dan bumi. Nah, sebelumnya kan tidak ada langit, kemudian Allah menciptakan langit. Berarti langit itu merupakan hasil kebid'ahan, yakni sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada contoh sebelumnya. Ini dilihat dari siapa ini? Bahasa. Nah, tidak ada kaitannya dengan hadis yang kita bahas ini ya, karena hadis yang kita bahas sekarang ini ialah celaan terhadap bid'ah dari pengertian menurut syariat, istilah syar'i. Nah, apa itu pengertian bid'ah? Secara syariat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang definisi bid'ah menurut istilah syariat. Ya, ma lam yasra'hu wa huwa rasul. Yakni setiap amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa ma lam ya'mur bihi amra ijab wala istihbab. Yakni tidak pernah diperintah oleh Allah, baik dengan perintah wajib atau perintah sunnah. Ya. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi definisi semacam itu. Segala amalan yang dinisbahkan kepada agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak pernah diperintah baik dengan perintah wajib atau sunnah, maka disebut bid'ah. Nah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksud dengan bid'ah ialah ma uhditha mimma la asla lahu fis syariah ya dulu alaih. Amalan yang dibikin baru tanpa ada dasar syariat yang menunjukkannya. Ya. Amalan yang dibikin baru atau amalan baru yang tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Nah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu itu termasuk kebid'ahan bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kebid'ahan secara apa ini? Syariat. Kebid'ahan yang dicela oleh syariat. Yang pertama ialah ihdas fiddin. Perkara baru tadi berkaitan dengan agama. Bukan permasalahan duniawiyah. Ya. Tadi itu ada orang yang itikaf di mana? Di hutan. Padahal itikaf itu di mana? Di masjid. Tapi itikaf di hutan itu termasuk bid'ah baru. Ya, bid'ah baru. Ya, nah. Tapi kalau membuat alat-alat elektronik yang sebelumnya tidak ada, urusan duniawiyah, maka ini tidak termasuk kebid'ahan yang dicela oleh syariat. Ya, nah. Kemudian ciri yang kedua, laisa laha aslun fi syar'i yadulu alaiha. Tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Bila ada dasar syariat yang menunjukkannya, maka tidak termasuk kebid'ahan. Ya. Contoh yang tidak termasuk kebid'ahan. Ya. Bikin alat-alat perang. Ya, untuk jihad fisabilillah. Jangan kemudian dibilang bid'ah. Dulu Rasulullah itu berjihad, jihad itu ibadah kan. Alat perangnya pakai apa? Panah, sama tombak, sama pedang. Oh, kamu kok jihad pakai bom, ya, pakai senapan, pakai rudal. Berarti kamu bid'ah dalam jihad. Lah, tidak, karena ada dasar dari syariat tentang masalah pembikinan senjata untuk jihad fisabilillah tanpa menyebutkan batasan senjatanya. Tapi boleh dengan senjata apapun, tidak khusus pedang, tombak, atau panah. Jihad dengan menggunakan rudal, menggunakan pesawat tempur, dan lain sebagainya diperbolehkan dan tidak termasuk kebid'ah dalam jihad. Ya, nah, ada dasar syar'i tentang penggunaan senjata secara umum dalam perang. Kemudian ciri yang ketiga, kulluha madmumah. Setiap bid'ah yang berkaitan dengan syariat tercela. Tidak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Kalau dalam hal istilah syariat, ya. Kita yang kita bahas itu bid'ah menurut istilah apa ini? Syariat. Tidak ada yang hasanah, tidak ada yang baik. Yang ada ialah madmumah, dhalalah, tercela. Nah. Kadzalik. Ini termasuk definisi kebid'ahan yang harus kita perhatikan dan ciri-cirinya, ya. Kemudian qala bidin a'udzubillah, apa penyebabnya orang itu berani berbuat kebid'ahan yang tercela? Bid'ah menurut istilah syariat yang tercela itu. Mengapa mereka sampai berani melakukannya? Ternyata ada beberapa faktor penyebab seorang itu berani melakukan bid'ahan. Nah, yang pertama, al-jahlu bi'adawatil fahmi. Tidak mengerti ilmu alat yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Gak ngerti ilmu alat yang dipakai memahami Al-Quran dan Hadis. Di antara ilmu alat yang dipakai itu ilmu nahwu shorof, balaghah. Ya. Nah. Ilmu mustalahul hadis. Masalah hadis sahih dan hadis dhaif. Ya. Nah. Karena enggak ngerti bahasa Arab dengan baik yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan hadis, banyakkan orang itu seenaknya sendiri dalam menjelaskan Al-Quran dan dalam menjelaskan apa ini? Al-Hadis. Gak ngerti. Seperti mereka yang menamakan dirinya dengan kelompok apa ini? Jama'atut Tabligh. Mereka memiliki amalan yang merupakan kebanggaan mereka. Apa itu? Khuruj fi syawari. Keluar ke jalan-jalan. Nah. Ternyata kalau kita telusuri, dalil yang mereka pakai ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ialah sebaik-baik umat yang khuruj, kata mereka, menemui manusia. Ya. Kadali. Mereka enggak ngerti bahasa Arab dengan baik. Kata-kata khuruj itu dari kharaja. Yakhruju khurujan. Masdar dari kharaja. Artinya keluar. Sedangkan dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz ukhrijat linnas. Berarti menggunakan sulasi mazid. Akhraja yukhriju. Bahasa Arabnya gitu. Masdarnya ikhraj. Bukan khuruj. Yang artinya dikeluarkan untuk manusia, yakni dilahirkan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kadzalika, bukan khuruj seperti yang mereka sampaikan. Luar begitu enggak. Nah. Ini karena kesalahan apa ini? Kesalahan mereka dalam memahami Al-Qur'an karena kurang dalam memahami alat-alat untuk Al-Quran dan hadis. Ya? Nah. Kadzalika. Jadi banyak sekali. Ya? Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dikarenakan kurang paham dengan ilmu alat. Baik. Kemudian sebab yang kedua ialah tahsinu dhon bil akal. Terlalu berbaik sangka dengan kecerdasan akalnya, sehingga tidak perlu merujuk penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang langsung menerima pelajaran tentang Quran hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengerti maksudnya. Nah, orang-orang ini enggak mau susah-susah buka-buka tafsir dari para sahabat. Ya. Enggak mau susah-susah membuka suara-suara penjelasan dari para ulama salaf yang mereka ini langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Quran dan hadis itu dibiarkan berupa matan-matan itu. Setelah itu kemudian dijelaskan, dijabarkan dengan apa ini? Kemampuan dan kecerdasan akalnya saja. Sehingga seringkali bicaranya itu menurut logika kita, menurut kami, menurut saya, dan lain sebagainya. Yang itu semuanya ialah kesimpulan pribadi. Ya, nah. Yang biasa disebut dengan akal-akalan. Itu. Menjelaskan Al-Quran, akal-akalan. Menjelaskan hadis, akal-akalan. Apa yang terjadi? Ya kebid'ahan. Allahul musta'an. Nah. Kebid'ahan. Nah, ini biasa terjadi. Ini di antara kelompok bid'ah yang terjatuh dalam kebid'ahan dengan sebab ini ialah Mu'tazilah. Ya? Mu'tazilah. Sekarang memang enggak ada organisasi Mu'tazilah. Yang ada itu ialah yang ada ialah ya yang nuruni prinsip dasar kebid'ahan mereka, tahsinu dzon bil akal. Ya. Walaupun namanya tidak Mu'tazilah, tapi kalau prinsip dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ialah tahsinu dzon bil akal. Akal-akalan sama dengan Mu'tazilah. Sawa'un bisawa. Ya. Nah, sama 180 derajat ya. Nah, ya. 100 300 apa? Oke tuh, sama ya. Nah, kalau 120 cuma setengah mainnya. Nah, sorry. 360 derajat ya. Nah, ya. Berarti semakin parah berarti ya. Nah. Enggak semata-mata 180 derajat samanya ya. Nah, tapi lebih dari itu. Semakin parah ya. Kadzalika akal-akalan. Nah, ini yang banyak menjangkiti pergerakan-pergerakan dakwah saat ini. Itu karena ini. Ya. Jadi tinggalkan tafsir, tinggalkan suara hadis, ya. Mari kita berdebat dengan Quran secara huruf atau matan-matan hadis. Gitu ya. Nah, akhirnya ya timbullah kesimpulan-kesimpulan bid'ah. Seperti jaringan Islam liberal itu yang dibahas Quran dan hadis, tapi kemudian akal-akalan sehingga menimbulkan kesimpulan atau membuahkan kesimpulan yang macam-macam dan aneh-aneh. Ya itulah kebid'ahan dengan sebab tahsinudzon bil akal. Kemudian sebab yang ketiga, ittiba'ul hawa. Jadi mengikuti hawa nafsu. Ya. Dia sudah tahu sebetulnya mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang menyelisih sunnah. Sudah tahu, sudah paham. Tapi hawa nafsunya ini gak suka sama yang berbau sunnah itu. Akhirnya, ya milih yang bid'ah-bid'ah saja, ya dalam rangka merakyat. Itu ya, nah. Dalam rangka hidup bermasyarakat. Ya sudah, akhirnya terjadilah yang namanya kebid'ahan. Mengikuti apa ini? Hawa nafsu. Dia tahu, tapi enggak dipakai. Malah mengikuti apa ini? Hawa nafsunya. Nah. Kemudian sebab berikutnya. Yal al-qaul bid-din bi ghairi ilm. Berani ceramah tanpa ilmu. Ceramah tentang agama Islam tanpa ilmu. Yang penting tampil, ya. Nah. Entah ngisi kultum atau ngisi apa ya? Ngisi pengajian. Atau apa lagi, khutbah Jum'ah, yang penting tampil, ya, dan yang penting penontonnya senang, tertawa, gembira, tidak ngantuk, beres, gitu. Modalnya apa? Bonek, bodoh nekat, ya kan? Tanpa ilmu. Asal-asalnya pertama kali khutbah, Masya Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, kalau kita lihat, kita amati, ternyata Nabi Adam itu tidaklah diciptakan begitu saja oleh Allah, tapi juga melalui proses kelahiran, sebagaimana kita semuanya. Ya, begitu. Bagaimana yang pernah saya baca, kalau enggak salah, gitu ya, di bukunya Agus Mustafa, ya, yang katanya laris manis, menyimpulkan demikian, ya, gabungkan teori Darwin, teori-teori yang lainnya, ya, nah. Darwin terkenal lagi. Ngomong seenaknya, akhirnya sana kemari, campur aduk, akhirnya pelajaran biologinya tampil juga, pelajaran IPA-nya juga. Ya, campur aduk semrawut. Selesai. Ya. Oleh sebab itulah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana ini maksud takwa ya? Selesai ceramah itu, para hadirin yang memang juga gak ngerti agama, bangga orang itu wawasannya luas, ya, cerdas, menjelaskan agama dengan iptek yang dikuasainya. Oh, ya, nah, gak sadar ternyata dia telah mengeluarkan kata-kata yang sangat berbahaya. Apa itu? Nabi Adam itu tidak diciptakan oleh Allah langsung dengan tanah. Tetapi melalui proses kelahiran. Sebagaimana? Jadi, Nabi Adam berarti punya orang tua. Ya? Nah. Ini gampang. Nah, kalau begitu siapa orang tuanya Nabi Adam? Bingung dia. Cari buku sejarah, enggak ketemu. Ya? Nah. Kata Adika. Itu namanya menentang Nas Al-Quran. Ya sudah jelas, ya. Nah, bahwasanya Adam itu diciptakan oleh Allah dari apa ini? Min turab. Ya, dari apa ini? Tanah. Sudah. gagah al-qaul fi ghair ilm. Naam. Al-qaul fi din fi ghair ilm. Karena agama ini bukan formalitas, yang penting ada yang ceramah, ada yang mendengar, tidak. Agama ini, Masya Allah, sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Dalam surat Al-Muzammil, kan qaulan tsaqila. Ucapannya berat. Ya, kalau diucapkan sekali ngomong, Masya Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama menasihatkan kepada kita yang suka ceramah, yang suka ngisi durus-durus kepada umat, ya, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali selesai ceramah atau berfatwa. Karena kadang-kadang lisan kita ini kebablasan berkata tentang agama tanpa ilmu, seolah-olah kita tahu padahal apa yang kita ucapkan itu salah. Nah, wallahu taala bissawab. Kemudian termasuk penyebab orang itu melakukan kebid'ahan ialah al-jahlu bisunnah. Bodoh tentang masalah sunnah. Tidak paham tentang sunnah Rasul, yang ilmu tentang sunnah Rasul. Di antaranya ialah tidak paham tentang perbedaan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Sepenting hadis, ya, pakai. Enggak tahu itu hadisnya sahih atau dhaif, enggak peduli. Yang penting ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada tulisan Arabnya, sudah mantap. Pakai untuk ceramah, pakai untuk perkhutbah, ya. Nah, padahal hadisnya dhaif, bahkan palsu. Kebanyakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu dengan sebab apa ini? Berdalil dengan hadis dhaif yang lemah, atau bahkan hadis apa ini? Palsu. Ya, nah, kadzalik. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya yasinan, baca yasin kepada orang yang mati. Ya, ikra'u mautakum yasin, atau lakinu mautakum yasin. Talkinlah orang mati dari kalian dengan surat yasin. Ya, yasinnya dhaif, tidak ada penguatnya. Untuk naik ke derajat khasan saya nggak bisa. Nah, berhubung hadis ini jatuh ke tangan mereka-mereka yang nggak ngerti mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini sabda Rasul, Anda punya dalil, saya juga punya dalil, ini dalil saya. Lihat ini, manis kan? Nah, begitu. Pegang rat-rat. Dijelaskan sebab dhaifnya begini, begini, begini. Dalam rawinya ada yang dhaif, namanya begini, begini. Dia itu dhaifkan oleh orang hadis. Kamu suka nuduh orang seenaknya? Oh, dia itu ngomongnya. Diajak dialog ilmiah malah apa ini? Emosinya yang dipakai, ya. Kenapa? Gak nyantol, gak sampai ke sana ilmunya, ya. Kata adik, banyak kan demikian, ya. Nah, itu gak malu-malu sampaikan dalam ceramah-ceramah, ya. Kata adik, wallahu taala bissawab. Kemudian termasuk juga sebab orang melakukan kebid'ahan ialah al-ghulu fi ba'dil ashhas, mengkutuskan sebagian orang, menganggap dia wali dan sebagainya. Akhirnya apapun yang diucapkan orang itu dipakai. sehingga dia melakukan kebid'ahan karena sangat mengkultuskan orang tadi, ya. Sang wali berkata, ya, terlalu murah surga itu dibeli dengan jenggot. Wahinya mereka rame-rame cukur jenggot. Kenapa? Karena terlalu murah kalau dikasih jenggot. Ya, nah. Nanti kalau dicukur jenggotnya, pikiran mereka berarti kita membeli harga yang mahal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, ya. Padahal seandainya benar teorinya sang wali ini, ya, wali mereka maksudnya, ya. Kalau dikasih jenggot saja dianggap terlalu murah, apalagi enggak dikasih jenggot, tambah meremehkan surga. Ya kan? Nah, berarti orang kalau beli sesuatu, ya, dibayar, misalkan ini harganya 50 ribu, dikasih cuma 500 rupiah. Oh, kok terlalu murah sekali, kasih cuma 500. Masih mending, ngasih 500. Ini, gak bayar belas. Nah, gak bayar sama sekali. Nah, ada adik. Ya, nah, itu sering dilontarkan oleh mereka-mereka yang dikultuskan, dianggap wali. Sehingga pernyataan-pernyataan mereka, amalan-amalan mereka dijadikan sebagai dalil untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, sehingga timbullah kebid'ahan baru dan terus berkembang, ya. Nah, wallahu taala bissawab. Ini termasuk sebab-sebab orang itu melakukan kebid'ahan. Kemudian ikhwana fillah a'azzakumullah, kita juga harus mengetahui apa sebabnya bid'ah semakin berkembang di tanah tercinta ini, ya, di tanah air kita tercinta ini dan di belahan dunia yang lain. Kenapa kok banyak diminati begitu, ya? Itu kan penyebab terjadinya. Tapi kenapa kok banyak diminati oleh masyarakat kebid'ahan itu? Ya, kalau kita jujur-jujuran mensensus begitu, yang senang sama sunnah sama senang sama bid'ah itu lebih banyak yang senang sama apa ini? Bid'ah. Mengapa kok tersebar begitu luas bid'ah itu di tengah-tengah kaum muslimin? Yang pertama, sebabnya ialah suku tukatsir minal ulama. Diamnya kebanyakan para ulama. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang tahu itu bid'ah, diam seribu bahasa. Tidak berani menyampaikan itu bid'ah. Tidak berani menjelaskan kepada umat itu bid'ah. Sehingga banyak umat yang kemudian menganggap baik dan tidak apa-apa. Kenapa? Kiainya tidak ada komentar. Ya. Hati ridho, hati aman. Ya. Begitu. Kemudian yang kedua, amalul alim bil bid'ah. Banyaknya tokoh masyarakat, khususnya yang tokoh agamanya, yang justru mempelopori bid'ah itu. Sehingga orang-orang menganggap itu baik. Ikut-ikutan. Ya, kiainya saja melakukan itu, ya. Ya, ikut-ikutan. Lain kalau yang mengamalkan itu orang awam, ya, orang yang enggak berpendidikan begitu, ya. Orang kemudian melecehkan, ya. Tapi kalau yang mengamalkan kebid'ahan itu ialah tokoh masyarakat yang disegani, tokoh agama yang dihormati. Nah, ini menjadikan orang-orang itu semakin senang untuk melakukan kebid'ahan. Makin banyak yang ikut, ya. Nah, tenang hatinya. Kenapa? Maaf fulan, begitu, ya. Bersama si fulan. Kemudian ta'yidul hukam lil bid'ah. Ini yang ketiga, ya. Pemerintah ikut andil menguatkan kebid'ahan dan melestarikan. sehingga dianggap sah, ya, dihormati dan dinaungi oleh undang-undang yang ada, ya. Akhirnya masyarakat banyak yang ikut karena merasa dilindungi, ya. Nah, budaya-budaya kebid'ahan dilestarikan, ya. Nah, bahkan diresmikan, diformalkan. Nah, kadzalika. Ini penyebabnya. Kemudian muwafaqatul bid'ah li ahwa'in nufus. Ini yang paling penting. Kenapa kok banyak yang minat? Karena memang bid'ah itu disenangi oleh banyakkan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu manusia itu senang dan condong kepada yang tidak baik. Ya, na'am, kadzalika. Wallahu ta'ala alim bissawab. Kemudian ikhwana fi din a'udzubillah. Dijelaskan juga oleh para ulama tentang bahaya kebid'ahan. Ya, bahaya-bahaya kebid'ahan. Orang itu kalau melakukan kebid'ahan, maka akan mendapatkan banyak bahaya. Di antara bahaya yang akan didapatkan ialah sebagai berikut. Yang pertama, imadatu sunnah. Sunnah menjadi mati. Ya. Kalau bid'ah semakin dilestarikan, maka akibatnya sunnah menjadi mati. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ata'ala an-nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'ah wa matu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunnah." Setiap tahun ada saja manusia yang membuat bid'ah-bid'ah baru. Dan saat itu satu sunnah mati. Sampai benar-benar bid'ah menjadi hidup dan berkembang. Dan sunnah menjadi apa ini? Mati. Semakin gencar dilestarikan kebid'ahan, semakin mati sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di antara dampak negatif yang ditimbulkan oleh apa ini? Bid'ah. Selanjutnya, dhalalun nas. Manusia menjadi tersesat sehingga yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Orang tersesat. Ada dai yang bilang tentang masalah sunnah, menjelaskan masalah sunnah, justru diperangi. Dai yang mengembangbiakkan bid'ah, malah dielulukan. Ya itulah akibatnya. Karena bid'ah sudah merata. Orang enggak bisa membedakan mana al-haq, mana yang batil. Sehingga mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibat kebid'ahan juga ialah mufarqatul jama'ah. Umat menjadi terpecah belah. Sudah tidak bersatu lagi di atas al-haq, tapi umat menjadi terpecah belah, meninggalkan al-haq. Di persatuan di atas al-haq dengan kebid'ahan, coba hati manusia terpecah belah, meninggalkan apa ini? Al-haq. Satu sama lain saling membanggakan apa ini? Kebid'ahannya. Sehingga kalau kita menyerukan kembali kepada al-haq, dituduh apa ini? Malah memecah belah mereka. Ya, nah. Jadi seperti itu kenyataannya. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian bahaya kebid'ahan juga ialah orang yang terbiasa melakukan kebid'ahan, ini dikhawatirkan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sehingga mati di atas kebid'ahan, dan hukumannya ialah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Sudah mendarah daging bid'ahnya, maka akan semakin jauh dari al-haq dan tidak mendapat taufik dari Allah untuk bertaubat, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan sebab mati di atas kebid'ahan. Ya, di atas kebid'ahan belum sempat apa ini bertaubat. Kemudian termasuk bahaya kebid'ahan yang lainnya, nah, disingkirkan dari haud yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di saat kaum muslimin ketika di padang mahsyar, ya, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya, maka di sana mereka akan menikmati hautnya Rasulullah, telaganya Rasulullah. Yang kalau diminum tidak akan haus selamanya, ya. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Nah, itu sebelum masuk ke dalam apa ini? Surga. Adapun ahlul ahwa wal bidah yang mati di atas kebid'ahan dan tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai mati dalam kondisi masih memegang teguh kebid'ahan-kebid'ahan mereka, akan diusir dari kaumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sebelum masuk ke dalam apa ini? Surga. Wahakadha, banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan yang sangat membahayakan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, karena betul na'udzubillah, di sini para ulama menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita bisa selamat dan terjaga dari kebid'ahan. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kebid'ahan. Yang pertama, al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Berusaha semaksimal mungkin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dasarnya selalu Quran dan Sunnah. Itu, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, belajar. Orang itu bilang, saya dasarnya Quran dan As-Sunnah, tapi enggak pernah mengetahui dalil yang dipakai untuk beramal, ya. Karena enggak mau belajar. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Belajar Quran itu belajar tafsirnya, ya. Nah, belajar As-Sunnah seperti ini. Belajar hadis-hadis Rasul dan penjelasannya, ya. Sehingga tahu dalil. Cara yang paling penting. Nah, kalau enggak pernah taklim, enggak pernah belajar Al-Quran dan As-Sunnah, wah ini rawan. Sangat rawan jatuh dalam kebid'ahan. Wal-iyadubillah. Yang seperti itu banyak. Ya, yang seperti itu apa? Banyak. Nah, jadi kebid'ahan hanya bisa dihindari dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. Ya. Kemudian cara yang kedua, tatbiqu sunnah fi sulukil fardi wa sulukil mujtama. Berusaha untuk mengamalkan ajaran Rasul baik untuk individu ataupun masyarakat. Jadi kita jangan cuma mempelajari teori-teori, dalil-dalilnya saja, tapi ada tatbik, diamalkan, ya. Nah, diamalkan. Kalau memang itu amalannya sifatnya wajib, maka kita tidak pandang bulu di mana saja kita berada, harus diterapkan. Tapi kalau amalannya sifatnya sunnah, tidak wajib maksudnya. Sunnah dalam arti tidak wajib, ya. Maka dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau di tengah-tengah masyarakat tadi masih enggak terbiasa, kita malah dimusuhi dan sebagainya, maka sebaiknya untuk ditunda sampai benar-benar aman. Kalau enggak ada yang mempermasalahkan, enggak masalah. Tapi kalau hanya dengan sekedar mengamalkan sunnah yang hukumnya tidak wajib tadi, menyebabkan orang lari dari dakwah kita, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Nah, sampai saatnya yang tepat. Adalik. Tapi kalau enggak ada yang bermasalahkan atau kita kuat, amalkan supaya dicontoh oleh yang lain. Kemudian yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita harus giat beramar ma'ruf nahi munkar. Saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Jangan diam-diaman. Jangan terserah anda. Jangan lakum dinukum waliyatin. Itu kan untuk kita sama orang kafir. Nah, ya. Nah, kita sama muslim saling nasihati, saling ingatkan, saling menegur, ya. Nah, temannya yang menyelisih sunnah diingatkan, dikasih dalil. Nah, dengan demikian terjaga dari terjatuh dari kebid'ahan. Nah, kadzalika. Kemudian al-qadha ala asbabil bid'ah, menjauhi sebab-sebab timbulnya bid'ah. Di antaranya sebab-sebab orang itu melakukan bid'ah itu kan berani berkata atas nama agama tanpa ilmu. Hati jangan sekali-kali kalian berkata tentang agama ini tanpa ilmu. Jangan sok berani. Tuh ya. Nah, kalau mau bicara masalah kedokteran, yang kuliah kedokteran ya silakan, memang ahlinya, ya. Tapi kalau dia enggak ahli dalam masalah agama, apalagi tema yang diberikan kepadanya cukup berat, dia enggak pernah belajar tentang masalah itu, jangan kemudian malu untuk mengatakan afwan saya belum menguasai. Ya. Jangan bonek, bodoh nekat. Ya, itu namanya usaha untuk supaya tidak jatuh dalam kebid'ahan, ya. Nah, kemudian di antaranya tadi itu sebab orang melakukan kebid'ahan ialah tidak mengerti tentang ilmu alat dalam memahami Quran dan Hadis. Ya, caranya bagaimana? Ya, belajar ilmu alat, ya. Harus belajar bahasa Arab kalian, ya. Nah, ada ilmu alat Quran hadis bahasa Arab, bukan bahasa yang lainnya. La Indonesia, wala Jawa, wala Malaysia, wala Inggrisia, wala Fransia, ya, tapi bil Arabiyah. Bukan berarti kemudian enggak boleh berbahasa Malaysia atau berbahasa Jawa, silakan. Silakan. Tapi dalam mempelajari Quran hadis itu intinya ialah dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, nah, kadzalika. Bahasa yang paling indah, ya, bahasa dunia yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa pilihan, ya. Nah, seandainya ada bahasa yang lain yang lebih baik daripada bahasa Arab, niscaya Allah akan jadikan Al-Quran dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab. Ya, nah, kadzalika. Ajar nahunya, sorofnya, ya, insyaallah. Ya, kalau bahas nahu sorof, ya, kita hitung siapa yang bisa, ya. Nah, yang biasa ceramah-ceramah, yang biasa khutbah macam-macam, kalau sudah ditanya tentang nahu sorof, ya sudah nggak tahu apa, ya. Nah, saya cuma tahu kumpulan hadis-hadis pilihan. Aku tak pakai ceramah gitu saja, doh. Hati-hati. Walaupun ada hadis pilihan, tapi kalau salah, salah baca, salah ngartikan, ya, itu berbahaya. Wallahul musta'an. Salah terjemah, ya. Kan banyak penerjemah-penerjemah yang tidak amanah asal terjemah, sampai menyesatkan. Wallahul musta'an. Baik, ini caranya. Kemudian su'alu ahli ilm, sering bertanya kepada ahli ilm, konsultasi kepada ulama yang memang istiqomah di atas al-haq, ya, terkenal istiqomah di atas al-haq, supaya kita ini tidak tahsinu dzan bil akal, akal-akalan, kemudian main perasaan, kesimpulannya sendiri, mungkin kita anggap baik, ternyata setelah kita konsultasikan salah, ya, berarti kita jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu tanpa ilmu dulu, ya, al ilmu qabla al qaul wal amal, tanya kalau enggak paham. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu wa fi riwayatin man amila amala laisa li amrina fa huwa raddun." Ini termasuk di antara akibat fitan, amalnya ditolak dan mendapat dosa dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab. Ini ada pertanyaan. Kita sholat berjamaah di masjid dengan dua orang, satu imam, satu makmum. Dan posisi imam di depan dan makmum di belakangnya. Karena kalau kita mau maju disuruh mundur lagi. Apakah sholat kita sah karena sudah menjadi kebiasaan di masjid NU yang memakai mihrab dan awamnya mereka? Sholatnya sah, tetapi kaifiat sholatnya tadi itu, ya, posisi makmum harus sejajar dengan imam kalau cuma dua orang, kalau itu laki-laki sama laki-laki, tapi kalau perempuan tetap di belakang, ya. Nah, kata adika, suami istri misalkan sholat sama, ya, suaminya di depan, istrinya di belakang, bukan sejajar, ya. Nah, bagaimana kalau ada yang mengikuti kita sebagai makmum terus di belakang kita, ya, apakah sholat kita sama dia sah? Sah, sholatnya sah, tapi berdosa karena tidak mengikuti aturan dalam shof berjamaah. Lain, ya, karena itu di luar apa ini? Syarat sahnya sholat, ya. Nah, sholatnya sah, tapi berdosa dengan sebab lainnya, yakni aturan shof dalam sholat berjamaah. Seperti orang sholat berjamaah, itu aturannya shofnya harus rapat, nggak boleh ada celah, ya. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah, tapi berdosa karena pelanggaran yang lain, yakni tidak rapat ketika menata shof dalam apa ini? Sholat. Wallahu ta'ala bissawab. Bolehkah kita memakan jamuan dari pernikahan tetangga kita yang kafir? Nanti ada tetangga kita yang kafir menikah, gimana? Di gereja? Eh? Kalau di rumah, ya. Jadi kita ini harus tahu bahwasanya kalau ada ritual-ritual keagamaan orang kafir, maka kita dilarang untuk memakan hidangan-hidangan mereka. Ya. Nah. Tapi kalau tidak dalam rangka ritual-ritual keagamaan mereka, ya, mereka suka, ya, praktek masak, coba-coba resep, ya, terus ngasih kita, ya enggak apa-apa, ya. Nah. Bagaimana dalam hidup bertetangga kan gitu, ya, ibu-ibu RT, ibu-ibu RW yang suka, ya, ibu-ibu PKK-PKK itu, ya, Dharma Wanita, ya, suka cepat-cepat resep, ya. Nah, kalau seandainya kita dikasih, yang penting makanannya halal, ya, boleh kita makan. Tapi kalau acara-acara Natalan atau ritual-ritual yang lain, pernikahannya, gereja, ya, dan sebagainya, nah, boleh kita makan. Wallahu ta'ala bissawab. Apa hukumnya mencukur bulu kaki dan tangan pada wanita? kakinya berbulu kayak laki-laki gitu ya. Tangannya juga. Nah, ini saya pernah ya mendapati demikian. Keterangan bahwasanya wanita itu kadang-kadang kakinya itu berbulu panjang. Ada ya, sebagian, tapi rata-rata tidak ya. Nah. Tangannya juga demikian, ada yang panjang-panjang ya. Nah. Tapi kebanyakan tidak. Gimana, boleh enggak dicukur? Nah, pertanyaannya gimana, boleh enggak dicukur? Jawabannya tidak apa-apa. Tidak ada larangan tentang masalah itu. Akan kalau sampai khawatir tersapu dengan laki-laki ya, nah cukup saja. Kecuali kalau ada nas yang memang melarang ya, nah kadzalika. Jadi ini bukan berarti merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ya. Nah, karena untuk kemaslahatan di antaranya supaya tidak dianggap laki-laki ya. Nah, supaya ya seperti tadi itu ya, kepitnaannya itu ya, kewanitaannya ya, itu jelas. Nah, tidak apa-apa, wallahu ta'ala bissawab, tidak ada larang. Tapi kalau mencukur alis, nah alisnya dicukur, ini tidak boleh ya. Nah, mencukur alis sampai habis kemudian diganti dengan apa ini, celak yang menor, nah ini tidak boleh, ada larangan mencukur alis. Wallahu ta'ala. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.